di Pudunan Jaya kiri. Rindat socana seseleket kana hati. Untuk nakana di Tanjakan Jaya kiri. Anteng di dina hati liga jutaan kembar. Jaya.